Tarbiyah Sunnah Jalil. Lillah, nyunnah, merenah. Tarbiyah Sunnah Jalil. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Mekar Raya Mekar Indah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 14.6 AM untuk Bandung dan sekitarnya, ataupun melalui streaming, melalui channel YouTube dan channel Facebook Tarbiyah Sunnah Channel. Tarbiyah Sunnah ini nama baru yang dahulunya Roja Bandung. Jadi tidak ada lagi Roja di Bandung. Sudah menjelma menjadi nama baru dengan moto baru. Lillah, nyunnah, merenah, ayat Sundaan. Lillah artinya ikhlas karena Allah. Nyunnah ya sesuai dengan sunnah. Merenah, saya diterjemahkan itu. Merenah itu artinya menempatkan segala sesuatu secara pas pada tempatnya, proporsional ya, proporsional merenah. Jadi kita tidak lagi menyebut Roja Bandung, tapi Tarbiyah Sunnah. Juga para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, kalau daerah Cianjur, sarang sabudirinana. Pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru. Dan mungkin ada beberapa radio lain yang kita tidak sebut di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa pada majlis pembahasan kitab Amalan Hati. Tapi karena sekarang menjelang kedatangan tamu agung yaitu Ramadan, maka untuk sementara materi yang kita akan bahas sekarang khusus berkaitan dengan Ramadan. Berkata Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, bab fadlul ilmi Al-qablu al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Juga para pemirsa Ihsan TV, di mana saja Anda berada. Ihsan TV, lupa ya, para Ihsan TV setia setiap saat. Sejak awal saya salah sudah lupa, suka gak ingat, tapi sekarang ingat. Melihat kru kelihatan sibuk mau menulis sesuatu seperti yang mau protes ke saya, akhirnya ingat ada Ihsan TV. Berkata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus lebih didahulukan daripada berucap dan beramal. Maknanya adalah annal qawla wal-amal la yu'tabarani illa bihi. Bahwa ucapan dan amalan, ini kata Imam Ibn Hajar, tidak mu'tabar, tidak akan dianggap, tidak akan bernilai, kecuali kalau ucapan dan amalan itu didasarkan pada ilmu, barulah akan mu'tabar. Karena ucapan dan amalan yang didasarkan pada ilmu pasti berkualitas, pasti ikhlas, karena tahu bahwa ilmu itu harus diaplikasikan secara ikhlas. Seluruh amalan harus ditujukan untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Pasti ikhlas, pasti juga berkualitas. Apapun amalannya, baik amalan akhirat termasuk juga amalan dunia, seluruh aktivitas dunia yang dilakukan tanpa ilmu gagal itu. Coba kita mau nanak nasi, gak tahu ilmunya. Komposisi antara air dengan berasnya gak tahu. Pakai Magicom. Magicom bukan merek kan ya? Bukan, ha? Merek Adobit atau. Pakai alat penanak nasi elektrik gitu ya. Tapi gak tahu komposisinya, dicoba ya. Komposisinya umpamanya 50-50. 1 liter air sama 1 liter gelas. Beras. Jadi apa? Beyeting. Beyeting itu apa? Lembek. Ah, dikurangi airnya setengahnya, gigih. Jadi gagal. Itu dalam urusan dunia, termasuk urusan akhirat, seluruh ibadah, termasuk ibadah-ibadah yang kita akan lakukan di bulan Ramadan wajib didasarkan kepada ilmu, agar pertama sah, tidak gagal, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berkualitas, diterima dengan tangan terbuka, diterima dengan balasan yang luar biasa, seperti yang Allah janjikan kepada seluruh umat manusia yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Makanya materi yang kita akan bahas sekarang ini menyangkut pembekalan menjelang Ramadan. Tapi permasalahan yang berkaitan Ramadan itu sangat luas, tidak bisa dibahas dalam satu kali pertemuan. Sehingga tidak seluruh aspek yang berkaitan dengan Ramadan kita bisa bahas di pertemuan yang ringkas ini, enggak. Karena terbatasnya waktu, sementara poin yang harus disampaikan begitu banyak. Tapi mudah-mudahan nanti seluruh yang ingin diketahui tentang Ramadan bisa terungkap melalui tanya jawab di akhir kajian kita ini. Sekarang ini kita hanya akan membahas satu poin saja yang berkaitan dengan pembekalan Ramadan, yaitu 10 jenis manusia di bulan Ramadan. Ada 10 jenis manusia yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Hukum ibadah-ibadah di bulan Ramadan bagi ke-10 jenis tersebut berbeda-beda. Sehingga kita nanti bisa mengetahui masuk ke kelompok mana di antara 10 kelompok itu, dan kita harus bagaimana di bulan Ramadan ini. Adapun ke-10 kelompok itu adalah, pertama, ini kita termasuk kelompok pertama ini. Yang pertama adalah orang yang memenuhi 6 kriteria. Pertama, dia Muslim. Kedua, dia baligh. Ketiga, dia berakal. Keempat, dia mukim. Makna mukim, tidak sedang safar, tidak sedang bepergian, dia ada di kotanya sendiri. Kelimanya, dia qadir. Qadir artinya mampu. Tidak sedang sakit, tidak sedang mengalami sesuatu yang menghalangi dia dari saumnya. Dan yang keenam, yang terakhir, as-salimu minal mawani, selamat dari seluruh mawani. Mawani itu faktor penghalang dari saum. Siapa orang yang memenuhi 6 kriteria ini? Dia Muslim, dia sudah baligh, dia berakal. Makna Muslim lawan dari kafir. Makna baligh lawan dari masih anak-anak. Lawan dari berakal apa? Gila. Terus dia mukim sebagai lawan dari safar. Terus dia mampu dan tidak ada penghalang. Orang seperti ini wajib melakukan saum di bulan Ramadan berdasarkan nas kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' seluruh kaum muslimin. Allah menyatakan, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa orang yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan tersebut, hendaklah dia melakukan saum. Itu surah Al-Baqarah ayat yang 185. Bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka saumlah. Kepada orang yang memenuhi kriteria yang 6 tadi, ya. Adapun orang kafir, maka mereka tidak wajib saum dan tidak sah saumnya karena mereka bukan orang yang diperintahkan untuk ibadah baik sholat atau saum sebelum mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sehingga apabila mereka masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, maka sebelum masuk Islamnya tidak perlu untuk diqadha. Umpamanya dia masuk Islam di hari ke-11. 10 hari yang pertama di bulan Ramadan dia belum Islam dan tidak saum, maka pas setelah hari ke-11 dia wajib saum. Adapun 10 hari yang pertamanya, maka tidak perlu untuk diqadha. Allah berfirman, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Katakan kepada orang-orang kafir, bila mereka berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Dan bila orang kafir tersebut awal hari dia tidak saum karena masih kafir, dia makan, dia minum, pas zuhur dia masuk Islam, maka sejak dia mengikrarkan dua kalimat syahadat, wajib dia menahan diri dari makan dan minum. Dia wajib saum setelah berikrar syahadat sampai maghribnya. Adapun ketika pagi hari dia sudah makan dan minum, maka itu dimaafkan karena belum Islam. Setelah Islam terkena kewajiban saum dan dia harus menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib. Adapun yang tadi paginya, maka dimaafkan. Inilah golongan yang pertama tentang orang-orang yang mengalami bulan Ramadan, yaitu orang yang memenuhi 6 kriteria tadi: muslim, baligh, berakal, mukim, mampu, dan selamat dari semua halangan. Kita memenuhi ke-6 perkara tadi ya. Golongan kedua, golongan yang kedua as-saghir, anak-anak kecil yang belum baligh. Mereka tidak wajib saum sampai mereka baligh. Berkata Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an thalathatin anin na'im hatta yastayqidha wa anis saghiri hatta yakbura wa anil majnuni hatta yafiqa. Diangkat pena dari 3 golongan manusia. Maksud pena di sini pena malaikat penulis catatan amal kita. Sebelah kanan ada raqib, sebelah kiri ada atid. Itu ditulis semua amalan dan ucapan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Mencatat seluruh amal baik dan amal buruk. Ketika raqib dan atid ini mendampingi anak kecil yang belum baligh, mereka tidak mencatat seluruh amal anak kecil ini. Rufi'al qalam an thalathin, diangkat pena dari 3 golongan manusia. Pertama, anin na'im hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau dalam tidurnya dia ngelindur, melakukan ibadah sholat atau membaca Al-Quran, tapi dalam tidur, maka tidak dipahalai. Kalau umpah dalam tidurnya ngelindur, dia nendang orang, ditendang orang lain, dan benar-benar nendang, tapi dalam keadaan tidur, maka tidak dicatat sebagai dosa. Dalam tidurnya dia memaki, menghina orang, maka tidak dicatat sebagai dosa. Kedua, wali shogir hatta yakbura, dari anak kecil sampai dia besar alias baligh. Dan yang ketiga, dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. 3 golongan ini amal-amalnya tidak dicatat, termasuk dari anak kecil. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Tapi sekalipun anak kecil belum terkena kewajiban saum, maka walinya wajib melatih dia, memerintahkan dia untuk saum sebagai latihan. Agar apa? Agar nanti kalau sudah terkena kewajiban, sudah terbiasa. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Para sahabat dahulu memerintahkan anak-anak mereka untuk saum padahal masih kecil. Mereka berangkat ke masjid, lalu dibuatkan mainan yang terbuat dari bulu. Ketika anak-anak menangis karena lapar dan meminta makanan, minta makan atau minum, atau kalau sejaman sekarang jajan. Kadang anak jajan itu bukan karena lapar ya, bukan karena ingin menikmati makanan jajanan itu, bukan. Makanan di rumah banyak, lebih sehat, lebih enak, tapi jajan mah tetap wajib. Kenapa? Karena ada kepuasan tersendiri dengan bisa jajan. Itu yang umumnya teralami oleh anak-anak. Pengen apa? Pengen kue. Itu kue ada di rumah, gak mau di rumah. Lebih enak, lebih bergizi, lebih sehat. Tetap ingin jajan di luar. Karena apa? Karena tadi tuh ingin merasakan kepuasan tersendiri dengan bisa jajan di warung. Nah, ketika anak-anak tersebut menangis karena ingin makan atau ingin minum, para orang tuanya memberikan mainan tadi. Lalu mereka pun anteng lagi dan lupa kepada makan dan minum. Sampai maghrib. Para sahabat zaman dahulu seperti itu. Jangan sampai para orang tua nyah dulang ke anak-anaknya. Ini gak ada terjemahannya. Nyah dulang itu sayang kepada anak dengan cara yang keliru. Memenuhi seluruh yang diinginkan oleh anak, baik itu baik ataupun buruk pengaruhnya bagi si anak. Yang penting anak senang, walaupun berefek buruk bagi si anak. Diberi saja keinginannya. Itu disebut nyah dulang. Dan itu pada hakikatnya bukanlah cinta hakiki, cinta sejati, bukan. Karena akan mengkondisikan anak menjadi orang yang bodoh dan malas di masa yang akan datang. Semua keinginan anak dipenuhi, walaupun buruk bagi dirinya. Nah, termasuknya ahdulang di dalam hal saum, karena kasihan kepada anak tidak diperintahkan untuk saum, malah anak-anak musim juga. Kamu menantilah kalau udah besar, sekarang mah masih kecil ya, makan aja dulu makan. Malah dilarang, karena sayangnya gak mau melihat anaknya merasakan lapar, merasakan haus, merasakan penderitaan. Para lapar, haus, dan penderitaan itu bagus gak bagi si anak? Bagus. Dalam banyak segi bagus. Terutama untuk masa depan mereka, terutama masa hidup di akhirat kelak. Gak boleh orang tua nyah dulang kepada anak-anaknya dalam hal ini. Melarang anak-anak saum hanya karena kasihan. Enggak. Harus dilatih agar mereka terbiasa melakukan ibadah secara benar kepada Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana cara mengetahui bahwa si anak itu sudah baligh ataukah belum? Ada beberapa tanda. Tanda yang pertama, inzalul mani bihtilam au ghairih. لقول الله تعالى فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فاستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. Pertama, keluar mani, baik sengaja ataupun tidak disengaja, termasuk karena mimpi basah, baik malam hari atau siang hari. Bisa gak siang hari mimpi basah? Bisa. Yang dimaksud mimpi basah di sini, mimpi melakukan hubungan suami istri sampai keluar sperma, bukan ngompol. Anak-anak kan sejak kecil suka mimpi basah. Itu mah ngompol. Beda lagi ya. Keluar sperma, baik mimpi ataupun karena sebab-sebab lain. Allah berfirman, apabila anak-anak telah sampai kepada hulam, hulam artinya mimpi, maka hendaklah mereka meminta izin untuk memasuki kamarmu. Dalam surah An-Nur ayat 59, Anak-anak wajib kalau mau masuk ke kamar orang tuanya meminta izin dengan ketok, dengan salam, atau dengan minta izin lainnya yang dikenal dalam uruf kita. Gak boleh selonong boy begitu saja. Kecuali kalau belum balik, mereka masuk tanpa izin, ya gak masalah. Tapi kalau sudah balik, maka tidak boleh. Harus ada izin. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghusl Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, bahwa mandi Jumat wajib bagi setiap yang sudah ihtilam. Ihtilam berarti sudah pernah melakukan mengalami mimpi basah. Baik laki ataupun perempuan, berapapun usia mereka, kalau sudah mengalami keluar sperma, baik sengaja ataupun tidak, maka itu sudah baligh berapapun usianya. Kedua, nabatu sya'ril anah wa huwa sya'rul khasn yambutu hawlal qubul. Kedua, sudah mulai tumbuh bulu-bulu al-anah, bulu kemaluan, atau bulu antara kemaluannya dengan pusarnya. Sudah ada bulu satu atau dua biji atau lembar, maka itu menunjukkan sudah baligh. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih, tentang hukuman yang ditimpakan kepada Yahudi Bani Quraidah. Ada tiga suku bangsa Yahudi di Madinah. Bani Nadhar, Bani Quneiqa, dan Bani Quraidah. Itu mengadakan perjanjian damai dengan Nabi SAW. Salah satu isinya, kalau pihak yang berjanji tersebut berperang dengan bangsa lain, suku bangsa lain, maka sekutunya harus ikut membela, ikut perang. Kalau diserang oleh pihak lain, harus ikut membela. Itu isinya. Nah, ketika Nabi dan kaum muslimin diserang oleh kaum kufar dalam perang Ahzab, maka Nabi dan para sahabat bertahan di Madinah. Sebagai benteng pertahanannya, Nabi membuat apa? Parit. Ada yang tahu bahasa Arabnya parit? Khandak. Dikenal dengan perang Khandak. Nama lain dari perang Ahzab. Digali khandak atau parit sekeliling kota Madinah, sehingga orang-orang kafir tidak bisa memasuki kota Madinah tanpa turun dulu ke parit itu. Paritnya lega dan dalam, begitu turun udah tombak dipanah dan seterusnya. Gak bisa nyerbu secara bebas kecuali satu daerah pinggiran Madinah yang dihuni oleh Bani Quraidah. Itu tidak diapa, tidak dibuat khandak, karena ada Bani Quraidah yang jaga di sana. Perjanjian harus saling bantu. Khianat ini si Bani Quraidah. Yahudi itu kayak begitu tuh. Diperkirakan musuh masuk lewat sana tuh. Bukannya dijaga, malah dipersilakan. Allah menurunkan pertolongan malaikat-malaikat yang tidak terlihat, termasuk salah satu bentuk pertolongan Allah di perang Ahzab apa? Datangnya badai, pasir. Sampai si tenda-tenda orang kafir itu semuanya terbang, mereka tidak bisa bentak. Mereka tidak bisa membuka mata, tapi meletet. Karena sedikit terbuka, mereka akan kapereungpeunan. Naon kapereungpeunan teh? Kelilipan. Pasir-pasir bisa masuk tuh. Akhirnya mereka kekereceman. Itu yang susah ada terjemahannya ya. Berkedip-kedip, kucap-kicip. Kekereceman beda lagi. Khas, ya. Nah akhirnya mereka mundur teratur. Kaum muslimin selamat dari gempuran itu. Setelah selesai, Nabi SAW sudah mandi dan menggantungkan pedangnya. Datang malaikat Jibril. Engkau sudah gantungkan pedangmu, kami dari golongan malaikat belum, ini masih terhunus. Kata Nabi SAW, kemana kita selain ke Bani Quraidah? Ada perhitungan yang harus diselesaikan dengan mereka. Akhirnya Nabi menuju ke sana. Sampai para sahabat di antara Anas radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini melihat, aku melihat debu-debu berterbangan di ganggang yang dilewati oleh Nabi dan kaum muslimin, dan debu itu bercahaya karena ada malaikat yang ikut sampai ke Bani Quraidah. Bani Quraidah ya sudah merasa salah, khianat ya, merasa salah mau melawan bukan tandingannya, mau membantah sudah bukti mereka berkhianat, akhirnya pasrah. Siap dihukum, siap. Tapi kami minta bukan engkau yang menjatuhkan hukuman ya Muhammad, kata mereka licik ya. Boleh, siapa orang yang kamu tunjuk untuk menengahi urusan kita? Akhirnya dia menunjuk orang Yahudi bangsa lain. Ini nih, mesti kafir dia. Sesama Yahudi gitu ya, pasti akan cenderung ke mereka. Deal, oke. Silakan kamu putuskan ya Yahudi. Di luar dugaan Yahudi ini memberikan hukuman yang super keras kepada Yahudi Bani Quraidah, yaitu semua laki-laki dewasanya dibunuh. Wanita dan anak-anak dari bangsa Quraidah itu menjadi budak, menjadi tawanan kaum muslimin. Tah, itu keputusannya. Di luar dugaan. Mereka enggak bisa lagi mengelak karena kesepakatan berdasarkan putusan orang yang ditunjuk. Akhirnya laki-laki dewasa Bani Quraidah dibunuh. Anak-anaknya dibiarkan. Tapi para sahabat kebingungan, bagaimana nih ABG? Apa termasuk anak-anak atau termasuk orang dewasa? Bingung mereka. Lalu berkata Nabi SAW, siapa saja di antara para ABG tersebut yang sudah tumbuh bunuh bulu al-anah, bunuh dia. Karena itu sudah dewasa. Karena itu sudah baligh. Maka para sahabat mengumpulkan, menangkapi semua ABG-ABG itu dan dilihat. Dibuka bajunya, ada bulunya, beras dibunuh. Tidak ada, selamat kamu. Ya. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang salah satu di antara tanda-tanda sudah baligh manusia. Ahwat Ikhwan tolong maju ke depan agar ini bisa lebih dekat. Yang ada space kosong di depan tolong diisi agar yang baru datang ke bagian tempat. Demikian juga ahwat di atas ya, tolong lebih maju lagi ke lebih dalam. Ketiga, tanda ketiga adalah bila dia laki-laki usianya sudah mencapai 15 tahun. Walaupun dia belum inzal, belum pernah mimpi basah. Belum ada bulu yang muncul di bawah pusarnya. Tapi usianya sudah 15 tahun, maka dia balig. Berdasarkan ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Umar, uridtu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa ana ibnu 14 sana. Falam ya'zan li ya'ni lil qital. Kata Ibnu Umar, aku ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud. Usiaku saat itu 14 tahun. Oleh Umar dibawa, suruh ikut perang, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau belum mengizinkan aku untuk berperang. Pada waktu perang Uhud. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Terus berkata Ibnu Umar, walam yarani balagtu wa uridtu alaihi yawm al-khannaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani. Maka ketika aku melihat kesempatan pada perang Khandaq. Perang Khandaq 1 tahun setelah perang Uhud. Atau nama lain perang Khandaq apa? Perang Ahzab. Aku tawarkan lagi diriku di perang Khandaq, saat itu aku 15 tahun dan beliau mengizinkan aku. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Berdasarkan hal itulah, maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menetapkan batas usia sebagai tanda balig tidaknya orang itu. Kalau sudah 15 tahun, maka itu sudah dianggap balig. Itu untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, ada tambahan, yaitu apabila dia sudah mengalami haid. Berapapun usia ketika dia haid, apakah dia pernah mimpi atau tidak, tapi kalau dia sudah mengalami haid, maka berarti dia sudah baligh dan sudah terkena dengan berbagai macam kewajiban seperti umumnya kaum muslimin. Itulah 3 tanda balig. Yang pertama adalah apa? Pernah mimpi basah, bukan ngompol. Yang kedua, muncul bulu al-anah. Dan yang ketiga, untuk laki-laki 15 tahun, untuk wanita 9 tahun, dan yang keempat untuk wanita secara khusus adalah dia sudah mengalami haid. Itulah golongan yang kedua, yaitu anak kecil. Jadi anak kecil wajib apa tidak saum? Tidak. Apa mereka boleh dibiarkan tidak saum? Nggak boleh, tapi harus diperintahkan saum sebagai latihan, ya. Apa tanda-tanda seorang anak sudah balig? Pertama, sudah pernah mimpi. Kedua, tumbuh bulu al-anah. Yang ketiga, 15 tahun laki-laki, 9 tahun wanita, dan yang wanita khusus kalau sudah haid, ya. Golongan ketiga, al-majnun, orang yang gila. Majnun maknanya tertutup, berasal dari kata junna angka. Junna, jin, itu maknanya adalah yang tertutup. Mereka disebut bangsa jin karena tertutupnya mereka dari pandangan manusia. Kita gak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita apa tidak? Ya, bisa. Nah, orang yang akalnya tertutup disebut majnun. Bayi yang berada di bawah perut ibu, di dalam perut ibu disebut apa? Janin. Karena memang mereka masih tertutup dalam pandangan manusia. Kita tidak melihat janin. Hanya lihat perut ibunya aja membesar. Kadang-kadang kalau di atas 6 bulan suka nendang, pecenghungul gitu ya, kelihatan tuh kakinya, tangannya, lututnya gitu, nyendul di perut ibunya. Mereka disebut janin. Jadi majnun adalah faqidul akal, orang yang kehilangan fungsi akalnya. Punya otak gak orang gila? Punya otak. Punya akal? Enggak. Mereka kehilangan akalnya. Maka mereka tidak wajib saum. Berdasarkan hadis tadi, rufi'al qalam an thalathatin anil majnuni hatta yafiqa. diangkat pena dari tiga golongan manusia, salah satunya dari orang gila, sampai mereka sembuh dari kegilaannya. Kalau mereka saum di tengah kegilaannya, maka tidak sahlah saumnya. Mereka tidak mukallaf, mereka tidak ditulis seluruh amalnya, baik yang baik ataupun yang buruknya. Kalau tahu umpama mereka sholat, mereka tidak dipahalai. Kalau umpama mereka ke warung ambil roti, langsung aja pergi, maka mereka tidak dihitung dosa karena tidak mukallaf. Adapun kalau dia kadang-kadang gilanya, bahasa Inggrisnya edan eling, kadang-kadang dia gila, kadang-kadang sembuh. Ada tipe penyakit kejiwaan seperti ini. Ini bukan berdasarkan pengalaman saya, bukan. Itu penjelasan dari ahli jiwa. Ada yang kadang-kadang sembuh. Kalau sedang sembuh normal, biasa diajak ngobrol nyambung dan normal seperti umi orang. Tapi kalau sudah kambuh, nah baru aneh. Daun diambilin, ditumpuk-tumpuk. Mang, baso beli 2 mangkok nih, dibayar sama daun. Nah kadang-kadang begitu. Maka apabila ketika di awal hari dia gila, lalu pas jam 10, jam 11 siang tiba-tiba dia eling, tiba-tiba dia normal, selama normalnya dia terkena kewajiban. Dia harus menahan diri dari makan dan minum. Walaupun tadi dari awal dia tidak saum karena gilanya. Tapi pas dia sadar bahwa dia sudah sembuh sementara dari kegilaannya, dia wajib menahan diri. Nanti sholat duhur dia wajib sholat duhur, asar dan seterusnya. Pas jam 4 habis sholat asar, edan lagi. Terus makan lagi gak masalah. Selama dia sadarnya, dia mukallaf, terkena kewajiban dan dicatat amalnya. Dan ketika kambuh kegilaannya, maka tidak ada lagi catatan amal bagi dia. Ya, inilah orang gila. Yang keberapa? Ketiga. Golongan keempat. Al-haram alladhi balagul hadyan wastaqata tamizuhu fala yajibu alaih siyam walal it'am. Golongan keempatlah orang yang pikun, yang kadar kepikunannya sampai seperti orang gila. Tidak mampu membedakan hak dan batil, benar dan salah. Orang seperti ini tidaklah wajib saum, juga tidak wajib kena qadha karena gugurnya seluruh kewajiban. Baik kewajiban sholat, kewajiban saum, kewajiban yang lain-lainnya gugur dari dia. Manula umpa sudah tua sekali, jam 9, jam 10 dia sholat 4 rakaat. Inginnya dia 4 rakaat, tapi kenyataannya 8. Ditanya nenek atau uyut, sholat apa tadi? Duhur. Dan belum waktunya, ini baru jam 9, kokolot begog maneh. Malah ngambek. Kokolot begog itu bahasa alainya, sotoy kamu. So tahu kamu, nenek itu sudah tua dan lebih tua dari kamu, jangan sok ngajarin. Padahal baru jam 9. Sudah biarkan saja begitu, ya. Jam 8 bangun lalu makan. Nyuruh makan, kamu ayo makan sahur gitu. Ini mah jam 8 nih. So tahu kamu, ini waktunya makan sahur jam 8 pagi. Biarkan saja dia. Dia sudah tidak terkena lagi kewajiban karena ketuaan mereka. Fungsi akalnya sudah tidak normal lagi, maka dia terbebas dari kewajiban apapun. Inilah golongan keempat. Kelima, al-ajiz anisyam ajzan mustamiran la yurja zawaluhu kal kabir wal maridhi maradan la yurja baruhu. Kelima, golongan kelima adalah orang yang tidak mampu melakukan saum dengan ketidakmampuan yang permanen. dan tidak diharapkan ketidakmampuannya itu hilang, enggak. Seperti contoh manula, orang tua yang sudah sepuh tapi tidak pikun, ada yang begitu ya. Tapi karena lemahnya dia enggak bisa saum. Kelemahannya sementara apa permanen? Permanen, enggak bisa diqadha, nanti Syawal tambah tua, tambah lemah. Atau orang yang memiliki penyakit yang penyakitnya ini kata dokter enggak bisa sembuh seumur hidup. Seperti mah yang kronis. Enggak boleh kosong ini perut, sekali kosong telat, perih, mual dan ingin muntah. Umpamanya dia harus ngemil terus. Weh mari. Ini bukan merek kan mari ya? Kue biskuit, biskuit bukan kan? Iya, terus ngemil. Kalau enggak perih. Dan kata dokter, ah ini masih umur hidup. Nah maka yang seperti itu, maka tidak wajib saum. Tapi dia wajib membayar fidyah. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amin miskin. Bagi orang-orang yutiqunahu, orang yutiqunahu itu merasa berat untuk melakukan saum. Tidak mampu secara fisik untuk melakukan saum, maka dia wajib membayar fidyah dengan memberi makan orang yang miskin. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang seperti itu dibolehkan untuk tidak saum, bahkan kadang-kadang harus tidak saum untuk menghindarkan diri dari madarat. Inilah golongan yang kelima. Keenam. Golongan keenam adalah al-musafirun idza lam yaqsudu bisafarihim at-tahayyul 'alal fitr. Golongan keenam adalah para musafir dengan catatan tujuan safarnya bukan karena ingin memperoleh rukhsah berbuka. Karena haroream atau karena malas saum gitu ya, ah saya safar aja. Dari Bandung ke Jakarta safar, bebas makan, pulang lagi. Setelah sampai di Jakarta udah pulang lagi. Sekedar untuk menggugurkan kewajiban saum bagi dirinya maka tidak boleh. Pengantin baru umpamanya ya, itu gak kuat kalau bulan Ramadan. Makanya kalau mau nikah jangan bulan Syaban, nanti kena denda 2 bulan loh. Ah lalu gimana? Case-nya bilang kita safar aja yuk, biar boleh buka saum lalu safar lalu pulang lagi. Gak boleh seperti itu. Kalau safarnya hanya dalam rangka untuk menghindarkan dirinya dari kewajiban saum, maka dia tetap wajib saum. Adapun kalau umpamanya dia safar untuk sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan, baik kepentingan akhirat seperti umpamanya haji atau umrah, talabul ilm atau mengajarkan ilmu, atau untuk kepentingan dunia yang tidak bernilai maksiat, mencari uang, bekerja atau ditugaskan oleh kantor untuk urusan dunia, maka ya dia dibolehkan untuk membatalkan saumnya apapun jenis kendaraan yang dinaikinya, baik melelahkan ataupun tidak. Kadang-kadang tidak safar lebih melelahkan daripada safar ya. Umpamanya tidak safar ke atas gunung tuh, paling gak sampai 1 kilo bukit gitu. Melelahkan, harus naik, berkeringat, ngos-ngosan, bikin haus, bikin lapar. Tapi kalau safar orang Bandung ke bandara cuma 5 menit, berangkat ke Singapura, berangkat ke Kuala Lumpur, hanya dengan pesawat, begitu naik langsung tidur, begitu bangun sudah sampai. Gak haus, gak lelah, gak apa-apa. Maka walaupun gak haus, gak lelah, gak lapar, tetap terhitung safar. Dan walaupun tadi berkeringat, ngos-ngosan, tapi kalau tidak sampai batas safar, dia tetap bukan musafir. Jadi tidak dilihat dari susah atau tidaknya itu perjalanan. Tidak dilihat apakah perjalanan itu berat atau ringan bagi dirinya. Tapi safar atau tidaknya dikembalikan kepada uraf. Kepada kesepakatan orang-orang di daerah kita. Kalau dari daerah kita, dari Bandung ke Singapura atau ke Kuala Lumpur itu dikatakan safar apa tidak? Iya, semua orang, jauh gitu ya. Walaupun hanya sebentar. Sejam lebih sudah sampai dalam keadaan tertidur di pesawat. Maka tetap safar. Walaupun tidak memberatkan. Nah, Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa indatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Siapa orang yang sakit atau safar, boleh dia berbuka. Tapi dia harus mengganti sebanyak hari-hari yang ditinggalkan di hari-hari yang lainnya. Kalau safarnya 3 hari tidak saum, maka wajib dia untuk mengganti. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Anas, "Kunna nusafiru ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa minna shaimun wa minna al-muftirun." Kami berangkat bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kami ada yang saum, di antara kami ada yang berbuka. Pada bulan Ramadan. Falam ya'im bis-shaim 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-shaim. Orang yang melakukan saum tidak mencela orang-orang yang berbuka, dan orang-orang yang berbuka pun tidak mencela orang-orang yang saum. Jadi dibolehkan saum, dibolehkan tidak saum. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, "Ya rauna anna man wajada quwwatan fasam fa inna dhalika hasanun wa yarauna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dhalika hasanun." Para sahabat memandang siapa orang yang mampu saum dalam keadaan safar. Dia kuat dalam keadaan safar, lalu dia saum, maka itu baik baginya. Dan siapa orang yang mengalami merasakan kelemahan ketika safar. Kalau saum, kuat sih, cuma payah. Dan berakibat apa? Berakibat terhalangnya tujuan pokok dari safar dia. Umpamanya dia safar ditugaskan oleh kantornya untuk melakukan ini di beberapa tempat dari Bandung ke Jakarta. Karena dia saum, lemes gitu ya. Akhirnya kesana kemari malas. Pas presentasi loyo. Akhirnya ditolak proposal yang diajukan. Dan seterusnya akhirnya gagallah tujuan utama dari safarnya. Maka kalau lemah seperti itu berbukalah, maka berbuka lebih baik baginya. Karena tujuan utama safarnya tidak bisa tercapai. Oleh karena itulah maka mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, apakah ketika safar itu saum ataukah tidak, lihat sikon. Kalau dengan saumnya tidak terhalang dari kewajiban apapun ketika safarnya, maka saum lebih utama. Agar mampu menyegerakan amal baik. Tidak harus ditunda Syawal nanti di qadha ya. Setiap amal baik yang lebih bisa cepat dilakukan itu lebih baik daripada ditunda. Tapi kalau umpamanya seseorang yang safar dengan saumnya terhalang dari tujuan safarnya, maka lebih baik berbuka. Sebuah hadis yang diterima dari Hamzah bin Amr al-Aslami, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni sahibu dhuhr u'alijuhu usafiru alaihi Terus waakrihi wa innahu rubbama sadafani hadha syahr yani Ramadan wa ana ajidu quwwah wa ana syabun fa ajidu bi anna sawma ya Rasul ahwanu alayya min an uakhirahu fa yakunu dainan alayya afa asumu ya Rasulullah a'zamu li ajri am uftir qal ayu dhalika syi'ta ya Hamzah. Kata Hamzah, wahai Rasulullah, aku ini orang yang kuat. Aku suka melakukan safar yang melelahkan. Kadang-kadang keharusan safarku itu terjadi di bulan Ramadan. Aku ini seorang yang kuat dan masih muda. Apakah kalau saya saum itu lebih mudah bagi saya daripada mengakhirkannya sebagai hutang? Apakah saya kalau saum lebih gede pahalanya atau lebih baik berbuka? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzalika syi'ta ya Hamzah? Mana saja yang lebih kamu sukai wahai Hamzah? Baik yang berbuka ataupun yang terus saum itu sama keutamaannya bagi diri kamu. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang musafir, baik dia itu susah ketika safarnya ataupun gampang, melelahkan atau tidak melelahkan, maka dia ini boleh memilih antara saum dan antara tidak. Kecuali sekali lagi, kalau dengan saumnya dia payah, maka lebih utama untuk berbuka. Sebagai contoh, Sahih Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an menyatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi harin syadidin hatta in kana ahaduna la yadhu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har fama fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام. Kata Abu Darda, kami keluar bersama-sama Nabi sallallahu di bulan Ramadan di cuaca yang amat sangat panas, summer mungkin saat itu ya, sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, itu masa-masa apa? Panas. Sekarang aja sudah panas di Saudi. Pada saat yang sangat panas, sehingga masing-masing kami meletakkan tangan kami di atas kepala saking panasnya. Tidak ada yang saum di antara kami, kecuali dua orang. Pertama Rasulullah SAW, yang kedua Abdullah bin Rawaha. Lalu Nabi SAW pun berbuka, tidak melanjutkan saumnya. Karena memperhatikan kondisi para sahabat yang sangat merasa berat dengan saumnya, Nabi memilih berbuka. Dari Jabir, Nabi SAW keluar menuju kota Mekah pada waktu penaklukan kota Mekah. Maka orang-orang pun kemudian ikut banyak mengikuti Nabi SAW, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innan nasa qad syaqqa alaihimus siyam wa annahum yanduruna fima fa'alta. Nabi saum, para sahabat juga saum. Sebab itu Ramadan. Lalu orang-orang berkata, sesungguhnya manusia sangat berat saum bagi mereka. Mereka mau melihat apa yang engkau akan lakukan ya Rasulullah. Kalau umpama Nabi tidak buka, mereka enggak berani buka. Kalau Nabi makan minum, baru mereka berani makan dan minum. Lalu Nabi SAW meminta sewadah air. Lalu diberi air, lalu beliau minum. Manusia melihat beliau meminum di hari itu, lalu mereka pun ikut minum. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Berdasarkan hal itulah, maka kalau safar itu terasa berat, maka lebih utama untuk melakukan berbuka daripada saum, nanti diqadha. Terlebih ada satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pada musim panas berjalan bersama manusia di bulan Ramadan melakukan safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang berada di atas kendaraannya, melihat orang-orang begitu kehausan. Beliau berkata, ayyuhan nas ishrabu, wahai manusia minumlah kalian. Fa'abau, mereka enggan, tidak mau minum, bertahan dengan saumnya karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak minum, tidak berbuka. Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lastu mithlakum, inni uyassirukum, inni raqibun. Aku ini beda dengan kalian. Aku memberikan kemudahan kepada kalian. Kalian mah jalan kaki, aku mah berkendaraan. Fa'abau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka enggan, tidak mau berbuka. Lalu beliau berkhutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun. Lalu beliau minum. Padahal belum saatnya maghrib. Melihat begitu baru orang-orang pun minum pula. Beliau berbuka lalu orang-orang pun berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayid. Pernah dalam hadis Jabir yang lain, Nabi SAW ketika berbuka, maka ada orang yang tetap melakukan saum. Nabi mah berbuka, orang-orang berbuka, tapi ada segelintir orang yang tetap saum. Bagaimana komentar Nabi SAW? Beliau menyatakan, ulaikal usat, ulaikal usat. Merekalah para ahli maksiat. Merekalah para ahli maksiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan bahwa musafir boleh atau tidaknya dia berbuka tergantung keadaan. Pertama, kalau umpamanya dia kuat dan tidak menimbulkan madarat, maka lebih utama saum. Kedua, kalau dia umpamanya payah, bisa saum tama tapi payah, lebih utama berbuka. Dan apabila payah bingit gitu ya, sampai melalaikan kewajiban dia di tengah safarnya, maka mereka harus melakukan saum, harus melakukan berbuka. Berbukalah, dan itu lebih baik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menuduh usot kepada orang-orang yang tidak berbuka ketika itu. Apa mana usot? Maksiat. Inilah golongan yang kelima. Ke-6. Ketujuh, al-marid alladhi yurja bara'u maradih. Orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak diharapkan akan sembuh. Orang yang sakit seperti ini ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, alla yasyqa alaihi saum wa la yadhurruh. Sakitnya tidak memadharatkan dan tidak merasa berat bagi dia untuk melakukan saum. Walaupun sakit, dia bisa saum dan saumnya tidak memadharatkan sakitnya. Sekedar flu sedikit, sekedar panas dingin sedikit, sekedar ada kurap atau bisul sedikit. Ada enggak kaitannya bisul dengan saum? Tidak ada. Sakit gigi, saya mah sakit gigi saya. Tapi enggak ada pengaruhnya, enggak ada hubungannya dengan saumnya. Maka tetap orang ini wajib saum. Tidak dibolehkan untuk apa? Untuk berbuka, karena dia tidak memiliki uzur untuk berbuka. Jadi sakitnya tidak sembarang sakit, ya. Kalau sakitnya tidak ada kaitannya dengan saum, mau saum mau tidak berpengaruh, maka wajib dia saum. Kedua, dia merasa berat dengan saumnya tapi tidak memadharatkan. Kalau saum terus tidak akan membahayakan penyakitnya, tapi dia merasa berat. Maka orang ini boleh berbuka. Berdasarkan ayat, "Faman kana maridun aw 'ala safarin fa indatum min ayyamin ukhar." Siapa orang yang sakit atau safar, maka dia harus mengganti saumnya di hari-hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi dimakruhkan bagi dia saum kalau merasa berat walaupun tidak membahayakannya. Kenapa? Li'annahu khuruj an rukhsatillah wa ta'dhibun li nafsi. Karena dia keluar atau mengabaikan rukhsah dari Allah dan menyiksa dirinya sendiri. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Sesungguhnya Allah sangat suka kalau rukhsah dari Allah diambil orang. Dispensasi keringanannya dilaksanakan oleh hambanya Allah suka, dan Allah benci kalau orang-orang melakukan kemaksiatannya. Jadi kebencian Allah ketika hambanya bermaksiat berbanding lurus dengan rasa cinta Allah bila hambanya mengambil rukhsah darinya. Ini yang kedua. Keadaan ketiga, ayyadurruhu saum fayajib alaihi alfitr wa la yajuzu lahu saum. Ketiga, sakit yang bila dibawa saum memadaratkan dirinya, bisa bahaya, penyakitnya tambah parah, bahkan bisa berisiko kepada kematian, dia wajib berbuka. Dia tidak boleh melakukan saum berdasarkan firman Allah, wala tulqu anfusakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian karena sungguhnya Allah Maha Rahim kepada kalian. Dalam ayat lain, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Itu Al-Baqarah 195. Kemudian berkata Nabi SAW, inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu punya hak atas kamu. Maka berdasarkan baik ayat maupun hadis yang barusan, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita mengetahui kalau saum menimbulkan madharat kepada penyakitnya, maka wajib berbuka, tidak boleh saum. Bersabda Nabi SAW, la dharara wa la dirara. Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh memadharatkan diri sendiri. Maka orang yang sakit dengan sakit yang bila dia saum menyebabkan timbulnya madharat berupa tambah parah atau bahkan berisiko kematian, dia wajib berbuka. Itulah tiga keadaan orang yang sakit, dan itulah golongan yang keberapa? Ketujuh. Kedelapan, khusus ahwat, ikhwan gak ada yang kedelapan ini, yaitu haid. Ada ikhwan yang haid? Ya, kalau ada ikhwan yang keluar darah bukan haid itu, penyakit. Wanita yang haid haram saum, haram sholat, bila sholat dan bila saum tidak sah sholat dan saumnya, dan dia berdosa. Apa makna haram? Bila dilaksanakan berdosa, ya. Jadi tidak boleh orang yang haid, wanita yang haid itu saum. Berkata Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lillubir rajulil hazim min ihdakun. Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akal dan kurang agamanya dibanding lelaki yang kuat daripada kalian, hei para wanita. Maka para wanita bertanya, "Ma nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah?" Apa bukti kurang akalnya kami dan kurang agamanya kami? Lalu Nabi SAW menyatakan, "Alaysa syahadatul mar'ah mithla nisfi syahadatir rajul?" Bukankah persaksian seorang wanita sebanding dengan setengah persaksian laki-laki? Kalau kita mengadakan perjanjian, berikan atau datangkan dua orang saksi laki-laki, atau satu laki-laki, dua wanita. Persaksian satu laki-laki sebanding dengan persaksian dua wanita. Benar ya Rasulullah. Wadhalika nuqsanu aqliha. Itulah bukti kurangnya akal wanita. Terus beliau melanjutkan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah kalau wanita itu haid dia tidak boleh salat dan tidak boleh saum? Dijawab, iya. Dzalika nuqsanu diniha, itulah kekurangan agama dia, ya. Jadi wajib bagi para wanita untuk tidak saum dan haram saum ketika dia sedang mengalami haid. Itulah golongan yang keberapa? Ke-8, dia wajib diqadha pada hari-hari lain, ya. Ke-10. Ke-9. Wanita yang hamil dan yang menyusui. Sama posisi yang hamil dan menyusui. Mungkin di antara akhwat yang hadir di sini ada yang sedang hamil dan menyusui. Bila khawatir terhadap dirinya dan anaknya kalau di bawah saum. Dan pasti khawatir tentunya. Kalau wanita lagi hamil, kuat enggak saum? Kuat. Tapi khawatir. Dirinya mungkin kuat, tidak akan terjadi apa-apa, tapi anak yang dikandungnya khawatir nanti ada kelainan. Khawatir cacat, khawatir idiot, khawatir mentalnya terganggu karena efek dari saum yang dilakukannya. Khawatir. Maka orang seperti ini boleh berbuka berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a 'anil musafir syatra shalah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-sauma aw istiyam." Sesungguhnya Allah telah mencabut dari orang-orang musafir setengah sholatnya. Maknanya apa? Dikosor. Harusnya 4 menjadi 2. Dan Allah juga telah mencabut dari musafir, dari wanita hamil dan wanita yang menyusui kewajiban saum. Tidak wajib lagi atas mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 imam dan lafaz ini lafaz Ibnu Majah. 5 imam itu adalah 4 ashabus sunan plus Imam Ahmad. Ashabus sunan itu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu 4 tambah Imam Ahmad menjadi 5, disebutlah ashabul khamsah atau imam yang 5, ya. Apa yang mereka harus lakukan sebagai pengganti dari saum yang ditinggalkan? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan mereka itu harus melakukan ya qadha ya fidyah. Ada yang menyatakan mereka hanya qadha saja tapi tidak fidyah. Ada yang menyatakan mereka fidyah saja dan tidak qadha. Ada 3 pendapat. Mana pendapat yang lebih rajih? Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi tidak mewakili siapapun, ya, memilih yang terakhir, fidyah saja dan tidak qadha. Pertama berdasarkan ayat, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Siapa orang yang sakit atau yang safar, maka dia wajib qadha. Yang qadha itu berdasarkan ayat adalah yang sakit dan yang safar. Berdasarkan hadis, yang haid dengan yang nifas juga sama, mereka harus diqadha. Jadi ada empat yang wajib diqadha: yang sakit, safar, haid, dan nifas. Kalimat berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Orang-orang yang merasa berat dengan saumnya, maka dia harus membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Seperti contoh tadi, manula. Karena tuanya mereka enggak bisa saum, enggak bisa juga diqadha. Karena semakin nanti semakin tua dan semakin lemah, ya. Atau yang sakitnya permanen seperti mah yang kronis, sampai kapanpun mereka tidak bisa saum. Bisa saum, bisa, tapi berat, perih, mual, dan seterusnya. Maka fidyah. Nah, wanita yang hamil dan menyusui, apakah mereka sakit? Tidak. Apakah mereka safar? Tidak. Apakah mereka haid dan nifas? Tidak. Bisa enggak mereka saum? Bisa, tapi berat dan berisiko. Maka termasuk ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Jadi orang-orang yang yutiqunahu, merasa berat dengan saumnya, maka membayar fidyah dengan cara memberi makan orang-orang miskin. Juga ditunjang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa innal hubla wal murdi affarata wa'at'ama kulla yaumin miskina. Orang yang hamil dan yang menyusui, berarti ahwat ya, gak ada ikhwan yang seperti ini. Wanita yang hamil dan yang menyusui, mereka boleh berbuka dan memberi makan setiap hari kepada seorang miskin. Itu namanya apa? Fidyah. Itu pendapat ditekankan oleh Ibnu Abbas dan juga oleh Aisyah radhiyallahu anhum ajmain, yang menunjukkan inilah pendapat yang lebih kuat. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh berbuka dan membayar fidyah. Itu pendapat yang lebih rajih menurut saya. Mungkin ada ustaz lain berpendapat yang lain lagi, ya. Memang para ulamanya ikhtilaf dari sononya, ya. Antum terserah mau mengambil apa yang saya lakukan, mau mengambil pendapat lain, saya tidak akan memusuhi. Ngapain saya ngisi di sini kalau enggak nurut? Enggak akan begitu, ya. Enggak, silakan bebas, ya. Itu golongan yang keberapa? Yang ke-9. Terakhir golongan yang ke-10. Manihtaja lil fitri daf'i dharurah dharurati ghairihi kain qadhin ma'sum min gharq aw hariq aw hadmin aw nahwi dhalik fa idza kana la yumkinu inqadhuhu illa bit taqawwa 'alayhi bil aqli wasyurbi jaza lahu al fitr. Ke-10 orang yang memang harus berbuka demi menyelamatkan nyawa orang lain. Seperti umpamanya pemadam kebakaran, seperti umpamanya penyelamat pengawas pinggir pantai. Kan di pantai suka ada yang surfing, ada yang berenang, ada yang apa diawasi. Begitu ada yang tenggelam gitu, dia harus langsung lari loncat menolong. Bila saum gak bisa itu dilakukan. Termasuk juga umpah pemadam kebakaran. Ngiung-ngiung ada kebakaran, alah lagi saum leles. Ya, pintu harus didobrak, ngangkat kampak lagi gak keangkat karena lagi saum. Maka dia boleh berbuka. Dia harus makan dan minum untuk memperoleh tenaga untuk melakukan tugasnya dan kewajibannya, ya. Orang yang seperti itu termasuk juga orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau perang di bulan Ramadan sedang saum lalu perang, maka apa yang terjadi? Lemes dia. Jangankan untuk menusuk lawan, ngangkat pedang saja sudah gemeter karena saking laparnya, maka dia wajib berbuka. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Safarna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyam fanazalna manzilan faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam innakum qad danautum min adwikum wal fitru aqwa lakum fakanat rukhsatan faminna man sam wa minna man aftara. Kata Abu Sa'id, kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, mau menaklukkan kota Makkah, dan kami saum sebab waktu itu bulan Ramadan. Di tengah jalan kami singgah istirahat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian sudah dekat ke musuh kalian. Kalau berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Maka berbuka saat itu rukhsah. Di antara kami ada yang berbuka, di antara kami ada juga yang batal. Lalu berangkat lagi. Dalam keadaan sebagian berbuka, sebagian masih saum. Lalu di tengah jalan kami singgah lagi, semakin dekat ke kota Mekah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum musbihu aduwikum wal fitru aqwalakum faftiru. Sesungguhnya kalian sudah berada hampir berhadapan dengan musuh. Berbuka lebih kuat daripada tidak bagi kalian, maka berbukalah kalian. Ini beranda perintah. Ayo buka, buka, buka. Lalu kami pun berbuka. Maka dari hadis ini kita mengetahui bahwa kalau ada satu kewajiban syar'i seperti jihad di jalan Allah, yang bila saum menyebabkan kita lemah, lemas dan bisa kalah dalam jihadnya, maka diperintahkan untuk berbuka. Demikian juga orang-orang yang bertugas untuk menyelamatkan orang lain, maka wajib berbuka bila itu masaknya di bulan Ramadan, terjadinya di bulan Ramadan. Itulah 10 golongan manusia di bulan Ramadan, ya. Kita termasuk golongan yang mana? Yang pertama, memenuhi berapa kriteria? 6, 1 muslim, 2 balik, 3 berakal, 4 mukim. Saya sudah safar sekarang. Ke-6, ke-5 mampu, ke-7, ke-8, ke-6 tidak ada penghalang apapun, ya. Ya, itulah 10 golongan manusia dalam hal bulan Ramadan. Cukup ya, sampai sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengerjakan sholat tahajud di bulan Ramadan yang dikerjakan tidak bersama sholat witir di akhir sholat, sedangkan kita sudah melaksanakan sholat tarawih? Ya boleh, asal tidak ada dua witir dalam satu malam, ya. Kalau sudah witir tadi, ya jangan witir lagi. Apa benar bulan Ramadan lebih utama daripada 4 bulan haram lainnya? Iya, secara umum lebih utama, ya. Secara umum itu lebih utama. Sehingga amal soleh maupun maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan, kadar pahala atau dosanya lebih berlipat. Iya, betul, ya. Beri nasihat Ustaz kepada orang yang saum tapi tidak melakukan sholat wajib. Itu dosa besar. Dosa meninggalkan sholat fardu itu lebih besar daripada membunuh dan merampok. Karena membunuh dan merampok berarti mengambil hak sesama manusia, sedangkan tidak sholat berarti merampas hak Allah. Dan merampas hak Allah lebih besar dosanya. Bagaimana kalau orang sedang saum merampok? Kira-kira saumnya itu diterima apa tidak? Tidak diterima. Man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amah wa syarabah. Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia, Allah enggak butuh kepada saum, ditolak. Bayangkan kalau orang merampok, lebih ditolak lagi. Bayangkan kalau yang dirampoknya adalah hak Allah, seperti tidak melakukan sholat, itu lebih ditolak lagi. Ya, sayang dengan saumnya. Ah, lebih baik ya udah, saum enggak, sholat enggak. Bukan lebih baik, lebih buruk. Lebih buruk ya. Dosanya berlipat. Dalam kondisi safar dibolehkan untuk berbuka puasa. Apakah boleh juga melakukan hubungan suami istri? Boleh. Dengan catatan safarnya tidak diniatkan untuk itu, ya. Betul-betul ada keperluan. Tapi kalau umpamanya ada keperluan ke luar kota atau luar pulau, suami istri enggak saum deh, boleh, ya. Tapi niatnya bukan untuk itu. Itu mah sampingan. Ketika kita safar, apakah tidak saumnya itu ketika berangkat atau di dalam perjalanan pada saat mengalami kelelahan atau kecapean? Boleh. Kita dari awal umpamanya mulai safarnya jam 8 pagi. Tapi kita sudah niat tidak saum karena alasan safar. Tidak apa namanya sahur gitu ya. Sahurnya diundur jadi ba'da subuh. Sarapan sebelum berangkat dibolehkan. Umpamanya mau umroh. Mau umroh berangkat umpamanya jam dari Bandung umpamanya jam 9 pagi. Sampai bandara jam 1 atau jam 2. Nanti terbangnya itu jam 5. Terbang jam 5 menuju barat itu buka-buka saumnya jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Karena apa? Pesawatnya mengejar matahari terus. Nah itu maghrib-maghrib ya. Jadi nambah parah. Ah udah gak saum. Khawatir kalau dipaksakan saum malah sakit, malah gak bisa umroh sampai di sana ya. Maka kita berniat tidak saum lalu sengaja dari awal hari tidak saum. Boleh, walaupun berangkatnya belum, masih ada di rumah ya. Sama sakit gagal ginjal harus cuci darah dan terapi. Adakah kewajiban puasa Ramadan? Dan kalau tidak ada kewajiban puasa Ramadan, apakah kita tetap mendapat ganjaran pahala puasa? Iya. Kalau tanya ke dokter, kalau mau cuci darah itu wajib saum apa tidak? Saya nggak tahu gimana prosesnya cuci darah ya. Kalau umpamanya tidak boleh saum ya berbukalah. Tapi nanti di apa? Di qadha. Enggak boleh saum. Iya, enggak boleh saum. Cuci darah enggak boleh saum, berbukalah. Nanti di qadha. Kalau ternyata cuci darahnya seumur hidup. Di qadha atau tidak? Qadha, tapi di hari ketika dia tidak cuci darah. Kan enggak tiap hari ya? Paling seminggu dua kali gitu kan. Pada saat dia tidak cuci darah silakan saum. Ibu saya dari remaja tidak pernah puasa karena sakit mah kronis. Berarti di antara 40 tahun tidak puasa, berapa fidyah yang harus dibayar? Kalikan saja. 40 tahun kali 40 kali 30 ya. Dirata-ratakan 30 kan liter, 30 hari. Kan sebulannya rata-rata lah 30 hari. Dalam setahun punya hutang 30 hari kali 40. 1200 hari ya. Kali setengah kilogram beras. Jadi berapa? 600 kuintal. Oke. Ya 600 kilo, 6 kuintal. Silakan saja keluarkan 6 kuintal, 600 kilo. Enggak mahal-mahal amat ya? Enggak ya. Coba keluarkan segitu. Ayah ana waktu meninggal pada hari ke-10 Ramadan. Beberapa tahun lalu beliau dalam keadaan pikun. Apakah kami anak-anaknya wajib membayar fidyah untuk beliau rahimahullahu ta'ala? Jadi kalau sebelum meninggalnya beliau sakit dan tidak saum lalu meninggal, punya hutang berapa? 10 hari. Maka wajib diganti dengan fidyah, bukan disaumkan lagi. Hadis riwayat Bukhari yang menyatakan man mata wa alaihi saum fal yasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan dia punya hutang saum, hendaklah disaumkan oleh walinya. Itu maksud saum nazar, bukan saum Ramadan. Jadi kalau punya hutang saum Ramadan, wajib bayar dengan fidyah. Seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin, ibu saya dahulu punya hutang saum Ramadan sebelum meninggal. Apa saya harus saumkan? Enggak, tapi kamu bayar dengan fidyah. Jadi kalau hutangnya hutang saum Ramadan, bayar dengan fidyah. Tapi kalau hutangnya saum nazar, maka wajib dibayar dengan saum lagi oleh anak-anaknya ya. Ibu ana meninggal pada tanggal 20 Ramadan, 10-20. Nanti anaknya tanggal 30. Meren, 30 apa nanti ya? 2 tahun lalu. Apakah sisa hari tanggal 21 sampai 30 Ramadan kami sebagai anak wajib bayar fidyah? Enggak, kalau meninggal tanggal 20, udah putus semua kewajiban. Jadi 10 hari Ramadan tersisa ya, enggak apa-apa untuk diabaikan. Apakah fidyah boleh diberikan dengan beras? Boleh. Dan memang fidyah itu memberi makan, bukan memberi uang. Enggak boleh fidyah dengan uang. Allah berfirman, fidyatu ta'ami miskin. Fidyah dengan memberi makan orang miskin, bukan memberi uang. Kalau memberi uang, diberikan kuota. Yang lebih parah, diberikan petasan dilempar ke masjid. Jadi jangan memberi uang, tapi berikan makanan baik mentahnya ataupun matangnya. Matangnya bisa kita masak dengan menu yang biasa kita makan, panggil orang-orang miskin. Sejumlah sama dengan hari kita tidak tahu. Ya, suruh makan sekenyangnya. Tapi jangan pas saum. Nanti pada maghrib pas buka gitu, atau pas untuk sahur, atau kita kirim ke mereka ya. Nah, boleh dengan mentahnya, yaitu beras setengah kilogram, berikan kepada mereka. Apakah acuan seorang anak perempuan untuk wajib puasa, apakah awal pertama datangnya haid atau patokan umur sang anak? Mana saja yang lebih dahulu tercapai? Anak saya sekarang umur 10 tahun, apakah sudah wajib puasa? Laki apa perempuan? Kalau perempuan ya, perintahkan dia berpuasa ya. Jangan nyaah dulang. Mohon dijelaskan hadis-hadis dhaif seputar Ramadan. Dan mohon dijelaskan hadis-hadis yang sahih tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Panjang atuh. Undang ustaz lain ya. Kapan waktu membayar fidyah? Lebih cepat lebih baik. Kalau saat itu tidak saum karena hamil atau karena menyusui atau karena sudah manula, hari itu juga bayar ya. Jadi intinya amal soleh lebih cepat dilakukan lebih utama. Berapa besarnya tadi? Kalau dengan beras 0,5 kilogram. Kalau boleh juga matangnya dengan memasak dengan menu yang biasa kita makan. Kasih satu porsi satu hari. Tidak tiga porsi kan sehari berapa kali? Tiga kali makan enggak? Satu kali. Apa membayar fidyah bisa diakhirkan di bulan Ramadan? Kalau tidak mampu baik dari segi finansial atau dari segi waktu tidak memungkinkan, boleh ya diakhirkan. Tapi sekali lagi lebih cepat lebih baik. Bagaimana cara membayar puasa yang telah lalu saat saya belum mengetahui hukum-hukum dan tata cara puasa dan jumlah puasa yang saya tinggal pun saya sudah lupa. Kalau kita tidak som itu karena ada uzur syar'i, baik sakit atau musafir atau kalau wanita haid atau nifas maka wajib dibayar dengan qadha. Tapi kalau umpamanya tidak, wajib dengan fidyah. Nah sekarang enggak saumnya itu sengaja, bukan karena ada uzur, karena malas saja, karena hawa nafsu, maka dosa meninggalkan saum itu enggak bisa dibayar dengan apapun, walaupun saum seumur hidup. Hadis tentang hal itu ada tapi dhaif. Tapi itu menunjukkan tidak bisa diganti dengan apapun. Lalu apa yang harus dilakukan? Dia tobat, wajib tobat dari perbuatan meninggalkan saum tanpa uzur. Dia berhenti dari hal itu dan memulai lagi saum. Dia wajib menyesal dan dia bertekad tidak mengulang kembali. Sudah itu saja, perbanyak amal ibadah, jauhi maksiat-maksiat. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh orang yang sengaja tidak saum tanpa uzur. Enggak harus kena qadha ataupun fidyah ya. Adapun dia membayar banyak sedekah, melakukan banyak sedekah ya bagus. Ustaz, apa yang dibaca ketika hendak buka saum sesuai sunnah Nabi? Dhahabadh-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu hadisnya hasan. Adapun kalau doa yang menyatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ditambah dengan birahmatika ya arhamar rahimin, itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai itu, tapi pakai yang tadi. Dhahabadh-dhama'u wa amtallatil uruqu wa thabata ajru insyaallah. Saya sakit mah, tapi saya mampu saum, tapi perut jadi kembung dan sangat mengganggu. Kan saya bilang apa? Mana yang lebih utama, berbuka atau sholat? Berbuka atau sholat? Sebagaimana sholatnya seorang yang istihadhah. Berbukalah, nanti diqadha setelah sembuh. Kalau kata dokter ini sudah kronis seumur hidup begini, ya sudah fidyah ya. Bagaimana bila ada seorang wanita selesai haid pada waktu zuhur, kemudian suaminya pulang dari safar pada waktu itu kemudian berjima, berdosa enggak? Enggak. Karena dua-duanya tidak terkena kewajiban saum. Ya. Suaminya safar. Maka dia berbuka karena safarnya. Istrinya menunggu di rumah lagi haid paginya. Tapi pas duhur bersih, itu hari terakhir, lalu mandi. Jam 2 suaminya datang. Boleh berhubungan? Boleh, tidak apa-apa. Bagaimana hukumnya itikaf di Masjidil Haram jika setiap hari ia hanya melakukan itikaf, mengikat diri di dalam masjid dari waktu sholat duhur sampai waktu sholat subuh. Pada waktu suruk ia pulang ke hotel untuk istirahat. Sahkah itikafnya? Enggak sah, karena keluar. Batal. Kalau keluar tanpa uzur untuk istirahat, maka tidak boleh. Kecuali kalau ada uzur syar'i, seperti umpamanya ngelayat orang, takziah kepada orang yang meninggal dari handai tolanya, dibolehkan. Tapi kalau untuk istirahat, ya enggak boleh. Shopping gitu, enggak boleh. Ya. Jangan ada tambahan lagi. Terakhir, apakah bayar fidyah itu di saat hari yang sama saat tak puasa, atau bisa ditunda setelah Idul Fitri? Sudah tadi ya. Ini Ahwat, kayaknya ngobrol tuh. Intinya lebih cepat dilakukan lebih baik, lebih utama, gitu. Hari itu tidak saum, hari itu langsung bayar fidyah, itu lebih utama daripada menundanya, ya. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali sebulan, beberapa pekan yang akan datang, ya. 26 masih bulan ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarbiyah sunnah jah. Lillah, nyunnah, merenah.